Iqtinasul fawaid, benar-benar memburu faedah. Jangan sampai ketinggalan. Karena boleh jadi guru itu yang telah disampaikan tidak diulang lagi. Pembahasannya berbeda. Jadi kalau kita punya catatan khusus, ini bisa kita ambil nanti. Anda kan bisa hafal sekarang ataupun nanti. Nah, kalau memang tidak mampu untuk menghafal ya. Ini perkara penting. Kita lihat juga Abu Hurairah. Ma'atar minni hadith ila Abdillah bin Amr bin As fa'inokan yang terbuat adalah laktum. Jadi tidak seorang pun yang lebih banyak hafalannya daripada diriku kecuali Abdillah bin Amr bin As, karena dia menulis, saya tidak menulis. Ini tulisan memberikan pengaruh sangat besar. Syekh Nahubil bin Hadil Wadi, bisa lihat dari rekamannya, sering bertanya kepada santrinya, ayat daftar, di mana daftar? Ya, ayat daftar, di mana daftar? Kadang periksa satu persatu. Mana daftarnya? Nah, buku tulisnya mana? Kan terbatasnya keilmuan kita. Ini butuh untuk memburu faedah-faedah. Demikian pula ikhwan yang sakumullah, di antara nasihat beliau juga, bahwa katsrah al-mudzakarah. Jadi untuk memperbanyak mudzakarah, mengulang-ulang apa yang telah dihafalkan, apa yang telah dipelajari. Ilmu butuh dimakan, tidak hanya sekedar kita mendengarkan dan kita tutup kembali, butuh merojak. Makanya ada orang yang belajar bertahun-tahun lamanya, ya begitu aja kan, tidak masih merojak. Ada sebagian santri inginnya apa? Inginnya terus menambah, tapi tidak mungkin apa yang telah ia hafalkan. Akibatnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Kalian jadi imam menjadi amalnya tidak bisa. Bahkan dulu ada di jamaah pernah jadi imam awal bakal salahnya lebih dari 30. Bayangkan itu. Malu. Awal-awal Baqarah mungkin hanya membaca 1 lembar, lebih sedikit. Itu salahnya sampai 30. Ini betul kesalahannya sangat fatal. Bagaimana kalau seorang dai kemudian ketika jadi imam terus-menerus salah? Seorang dai mungkin sampai membedakan antara dal ataupun tak aja tidak bisa. Mungkin karena dialek juga. Jadi kalau ustaz jadi ustaz, atau selalu si ustaz. Dan waqul ja'al haq wazhaqal batil, bacanya dengan batil. Ini jelas keliru. Ini perlu merojah. Jadi apa yang telah dipelajari di merojah baik, hafalannya terus diulang-ulang. Demikianlah ikhwan yang sakumullah, at-taraddud ila majalis ulama, sering hadir ke majelisnya para ulama. Dengan kita hadir di majelis ini, ini terkadang kita bisa mengambil faedah dan bisa lebih semangat lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memberikan peringatan, karena peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Orang yang biasa menyendiri tidak pernah hadir di majelis-majelis seperti ini mungkin akan futur. Dan tidak lagi bergelut dengan ilmu. Yang dibutuhkan untuk terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena itulah dulu ketika kita di Damah, itu semangat dengan sendirinya melihat orang Yaman, itu semangat luar biasa dalam menghafal. Merojak sampai mereka seperti orang tawaf itu, untuk menghilangkan ngantuk. Menghafal dengan berjalan terus demikian. Melihat kondisi para thullab al-ilm semangat, kita pun akan menjadi semangat. Ini penting untuk hadir di majelis ilmu. Ada sebagian sudah mencukupkan dengan dirinya, dianggap dirinya sudah mapan, padahal masih banyak kekurangan.

orang ahli nahwu, ahli pasal, tapi sufi atau alhamdulillah ini syi'i, jadi orang syi'ah atau mu'tazili, ayat ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Jadi orang syi'ah pembela kebatilan misalnya. Nah, itulah Ayub bin Abi Tamim seperti yang menyatakan Sa'ad al-Hadath al-Ajami Ayubah bin Alim Sunni fi awwali amr. Termasuk bagian bagi orang yang baru masuk Islam atau orang asing selain Arab mendapatkan alim dari ahli sunnah, menjadi ahli sunnah, menjadi salafi, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pahaman salaful ummah. Al-Imam Al-Hazm menyatakan tahtajuna bisyiati wa sufiyahum laysa bil mu'minin. Yang berhujjah dengan Syiah dan Sufiyah mereka bukan kaum muslimin. Ibnu Hazm menyatakan juga Syaikhul Islam Taimiyah berkata orang-orang Syiah hum akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara. Ini bi Zaidin Shahir akhiz laka minhu rafidan kabira. Datangkan kepada diriku seorang Zaid yang kecil. Nah, keluarkan dia ini menjadi orang yang rafid yang besar. Sering diulang oleh Syekh Ibn Hadil Wadi. Kala ada mungkin fatwa dulu bahwa perangan di Damat dengan orang Syiah itu perang antara muslim dan muslim, tidak benar. Kalau kita lihat bagaimana bukunya Syekh Imam sendiri Tuhan Rafid al-Yaman, itu jelas-jelas mengafirkan orang-orang Rafid al-Yaman. Ini mungkin karena kondisi dan sebagainya sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ini nasihat-nasihat para ulama kepada kita sebagai pencari ilmu bersungguh-sungguh. Dari sana juga ada tambahan dari Syekh Abu Ibn Hadi al-Wadi'i bagi para thullabil ilm. Dan nasihat-nasihat beliau ayyakuna khalisan li wajhillah subhanahu wa ta'ala. Dalam mencari ilmu itu hendaknya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man ta'alama ilm mimma yatawabihi wajah Allah la ta'alamu illa liqadhi minat dunia la bidit yawmal qiyamah di arfal jannah. Yani rihaha. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu dengan tujuan untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak pelajari kecuali meraih dunia, maka tidak akan mendapatkan baunya surga. Jadi mencari ilmu bukan tujuan biar nanti jadi ustaz, atau tujuannya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Tujuan utama adalah menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Thawri menyatakan ma'atu syai'an asad min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang paling berat melebihi niatanku. Demikian pula beliau menyatakan la'alamu syai'an ahdal min talabil ilm bin niyah. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada mencari ilmu dengan adanya niatan. Niatnya kan senantiasa berubah-ubah. Maka hendaknya kita berupaya untuk ikhlas mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Talab al-ilm liwayil niyah fa'abal ilm illa yakuna bin niyah. Kita mencari ilmu dan niatan, tapi ilmu sendiri itu enggan kecuali harus ada niatan. Dia harus apa? Harus apa? Dari ilmu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayyistahid bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, kesungguhan ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Orang yang otaknya biasa tapi sungguh-sungguh itu akan bisa mengejar mereka-mereka yang cerdas tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang cerdas sungguh-sungguh, nah itu akan luar biasa. Nah, itulah saya sebutkan ucapan Allah Barak tentang pemberian terbaik ma'fiyah namakhir memalam insan qadar wasitul al-ilm, jadi memiliki banyak ilmu, orang yang cerdas banyak ilmunya. Qala fa'ilam yakun qala husnul adab, kalau ada demikian itu hendaknya memiliki akhlak yang bagus. Kalau tidak pintar, akhlaknya bagus. Kalau tak ilham yakun, kalau tidak demikian, bagaimana lagi? Kalau akun syafiqun istasyiruhu, hendaknya memiliki saudara-saudara, rekan-rekan yang bisa mengarahkannya. Kalau tak ilham yakun, kalau simtun tawil, kalau demikian lagi, dia sudah tidak pintar, akhlaknya jelek, tidak punya teman yang bagus, maka hendaknya banyak diam, akan selamat. Man waqahu Allah syarra ma baina hayya baina khidayda wal jannah. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, siapa yang Allah berikan kemampuan, dirinya itu menjaga antara kemaluan dan mulutnya, Allah jamin surga. Banyak diam. Qala fa illam yakun qala mautun ajil. Kalau tidak demikian lagi, segera mati lebih baik. Segera mati lebih baik. Tidak pintar, akhlaknya jelek, teman-temannya jelek, banyak bicaranya, itu hanya akan menambah dosa. Tiap hari menambah dosa, rugi. Maka segera mati lebih baik. Ikhwan jazakumullah, kembali, hendaknya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh. Demikianlah yakuna indahu himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi. Coba lihat tatkala Musa bin Zubair, Urwah bin Zubair, wa Abdul Malik bin Marwan, demikian pula Abdullah bin Umar, yastami'una fi bina'il Ka'bah, mereka berkumpul di halaman Ka'bah. Allah Musa bin Zubair tamannau, beranglah kalian. Qalu ibda'u ant, mereka mengatakan mulai dengan dirimu. Qal wilayah Iraq, dia mengatakan bisa menguasai kekuasaan di Iraq. Zawan bi Sukainah wa Aisyah, bisa menikah dengan Sukainah dan Aisyah. Allah kabulkan doanya, dikabulkan bisa menikah dengan Aisyah dan Sukainah, bahkan bisa menguasai Iraq. Demikian pula Abdul Malik, menginginkan kekuasaan, Allah kabulkan. Warwah bin Zubair menginginkan untuk bisa ahli dalam hal dan fikih, Allah kabulkan. Sementara Abdullah bin Umar menginginkan untuk masuk surga. Riwayat ketika Abdullah bin Umar nyatakan, ya Rasulullah wa ina ana, di mana saya qala anta ma'amik, engkau bersama ayah. Dari riwayat lain bahwasanya ia menginginkan untuk diampuni dosanya. Itu aja yang terpenting. Bisa diampuni dosanya. Semangat yang tinggi memberikan pengaruh yang besar. Ahmad bin Ibrahim bin Hasan al-Qarnai, ketika belajar dia sudah tua, dan dia mengatakan, mata ahfab, mata lam adumu, mata atulul ilmu, kapan saya menghafal, saya mencari ilmu, saya nak berdakwah. Kemudian Allah tampakkan di situ ada sapi yang dibawa oleh pengembara, yang dengan talinya itu bisa menjadikan batu yang keras itu berbekas. Maka beliau menyatakan, "Utlubil ilm wala tatajir, afatul ilm ayatajaru." Jadi beliau menyatakan, carilah ilmu, jangan kau berkeluh kesah. Kegagalan mencari ilmu itu karena sebab keluh kesah. Jadi walaupun sudah tua, tetap akhirnya beliau mampu menghafal tiap harinya 400 baris. Kalau dihitung itu sekitar 2,5 juz setiap hari. Ini luar biasa. Ini butuh himmah aliyah, semangat yang tinggi. Walaupun sudah tua, walaupun sudah punya anak, tetap berusaha untuk belajar. Coba lihatlah bagaimana orang Syiah. Di atas kebatilannya saja mereka berani menyebarkan. Apalagi kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tidak semangat untuk belajar? Untuk mendakwahkannya? Masyarakat butuh bimbingan. Betapa banyak lahan-lahan yang sepi dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Apalagi Surabaya coba. Demikian luasnya. Dakwah ahli sunnah di mana? Berapa gelintir yang mengaji? Rata-rata mengikuti sufia. Nah, ini butuh semangat tinggi. Ikhwani azakumullah. Di antara nasihat yang lainnya, ada mujadalah. Tidak berdebat. Madallah kau membaca hujahkan alaih illa utul jadal. Hanya kumama Rasulullah nyatakan tidak ada suatu kaum yang mereka tersesat setelah mendapat hidayah kecuali mereka yang suka berdebat. Saya jelaskan oleh Ustaz Nabil tadi. Bahwa berdebat itu menjadikan dada sesak. Menjadikan kita sulit menghafal. Dan tidak semua apa yang kita dengar, kita debat. Karena kita butuh mengalah sudah. Lihat bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Hadi al-Wadi. Ta'lim terus berjalan. Hizbiyun hanya disinggung sekali waktu dalam pelajaran. Terus ta'limnya berjalan. Jadi kalau misalnya sehari-harinya kita hanya membantah kepada orang durhaka, kita akan habis. Membantah orang sufiah, membantah orang syiah, membantah orang hizbiyah, ini membantah fulan, fulan, habis untuk membantah mereka. Nah ini butuh bagi kita untuk menghindarkan dari perdebatan. Tapi kalau ada maslahatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan perdebatan yang terbaik. Nah, tidak mengapa kalau memang itu dibutuhkan perdebatan dan memang itu ada kemaslahatan. Murid ini mencari al-haq. Kita munakosah, diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ikhwani azakumullah, dan pula bagi kita untuk tidak bergampang-gampangan dalam berhutang. Ini nasihat juga dari Syekh bin Hadi al-Wadi. Betapa banyak orang yang dulunya semangat dalam cari ilmu, kemudian karena terlilit hutang, hanya terus berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya sampai meninggalkan dalam mencari ilmu. Dan kita harus berhati-hati. Oh, zaman sekarang banyak penipuan-penipuan. Oh, ini nanti kalau kamu ikut andil dalam bisnis ini, tiap bulan kamu akan mendapatkan keuntungan sekian. Teori nanti bulan pertama kasih keuntungan, bulan berikutnya kasih lagi, berikutnya berkurang, berikutnya hilang orangnya. Ikhwan, banyak sekali yang tertipu. Maksud juga Ikhwan Magetan banyak itu. Ada yang sampai 200 juta, lain 70 juta. Ada ini uangnya teman-teman, akhirnya harus pindah. Dari Magetan untuk nyari ke sana kemari, pindah sana, pindah lagi, sampai ikut termigrasi. Nah, Ikhwan yang sekumullah. Ini karena tidak berhati-hati. Mudah-mudahan dalam berhutang. Hendaknya seorang itu ketika usaha yang wajar saja. Jangan terlalu antusias ingin cepat untung. Nah, tatkala ada nasihat dari para ulama tentang bunga gelombang cinta. Nah, banyak yang lain tertipu. Ini yang beli 10 juta, beli 20 juta. Oh, karena sampai akhirnya harga anjlok, kemudian banyak hutangnya. Nah, ini kejadian saudara kita juga di sana. Saya nasihati, oh ini Ustaz, gelombang cinta itu memiliki apakah ajaiban tersendiri, keluar airnya, bisa menetes dan sebagainya. Nah, ketika tidak mengikuti fatwa para ulama, lihat juga kehancurannya. Masalah burung juga begitu. Sampai burung harganya demikian melonjak tinggi. Kalau Ibn Hazm berfatwa tentang bagaimana kalau orang itu hanya mengambil keindahan suara burung, ini termasuk bator. sia-sia belaka. Al-Jumhur membolehkan tentang kisah ma fa'ala lam nughair, ya lamuer ma fa'ala nughair. Itu aja. Kalau kita lihat tentang para ulama dahulu, itu tidak berusaha untuk hanya sekedar ngambil suara burung. Apa tidak cukup dengan Al-Qur'an Karim hanya mengambil suara burung? Nah, kan bisa juga itu pakai HP daripada dia burung ya. Akhirnya juga tertimpa dalam kehancuran-kehancuran. Kalau mungkin, wah ini saya sudah untung demikian banyaknya. Alhamdulillah masih untung ya. Tapi teman-teman yang lainnya, nah, ikhwani jazakumullah, jadi kembali kita kepada nasihat dari Syekh Mubin bin Hanyu Wadi, ini tidak mudah-mudahan dalam berhutang. Nah, demikian pula nasihat beliau, ada berjulus ma'a ahli bidah, tidak duduk bersama ahli bidah. Al-Hizbiyah Masah, Hizbiyah itu bisa menghapuskan, bisa menghilangkan. Lihat bagaimana Muhammad Al-Baydani itu menantunya Syekh Mubin, muridnya Syekh Mubin yang handal dulu. Ini kakak dengan putrinya dan tujuan nanti bisa meneruskan dakwah. Kandu bersama Sururiyun, akhirnya tertipu dengan mereka. Tidak lagi bergelut dengan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Syekh Mubin sering mengatakan, nah, ikhwanana hayat usalli al-jalasa dengan Muhammad Baydani. Ya Allah, al-an bertemada. Wahai saudara kami, mari kita salat jenazah untuk Muhammad Baydani. Kan dia sekarang sudah mati. Mati dakwahnya. Mati karangannya. Mati dalam mengajar dan sebagainya. Ini akibat duduk dengan Hizbiyyut. Imam Hifam bagaimana? Dia berupaya untuk menikah dengan perempuan Kharijiyah. Dengan tujuan untuk mengembalikannya ke dalam memahami al-sunnah, ternyata terkalahkan oleh istrinya. Sampai dia menyanjung pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya rabbana min takir ma'arda biha illa liyabluh indallahi mizana inni la'akiru yawman wasibu awfa garfil ma'am awfa indallahi mizana. Sampai dia menyanjung, wahai yang membelahkan pedangnya dari orang yang bertakwa, tidak menginginkan kecuali keridhaan Allah SWT. Sesungguhnya aku akan menang jasa-jasamu dan aku akan mendapatkan timbangan dari Allah SWT. Jadi sampai menyanjung yang membunuh Ali bin Thalib. Ini Ibn Hittan duduk, apalagi punya istri yang jelek. Kharijiyah, sampai dia menjadi orang Khawarij. Ini berbahaya. Itulah dari kita berusaha menjadi teman-teman yang bagus, teman-teman yang semangat dan muhaka. InsyaAllah. Mungkin ini aja sampai dia. Masih banyak sebenarnya dapat dari Allah masyaAllah. Demikian mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.